Banyak lagi akal yang tertinggal, bertabung di sana sini, yang menyusur suasana yang sepi. Kita rasa banyak lagi akal yang tertinggal, bertabung di sana sini, yang menyusur suasana.